كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد الباب الرابع في حد شارب الخمر باب yang keempat hukum had bagi para peminum khamr para peminum minuman keras atau yang semisal dan sejenis dengannya. Baik, syaribul khamr di zaman dahulu yaitu yang membuat orang mabuk. Belakangan-belakangan ini barakallahu fikum semakin banyak jenis baik dari sesuatu yang dipakai oleh orang untuk mabuk. Apakah itu dalam bentuk pil mungkin atau dalam bentuk hisapan yang dihisap atau dalam bentuk minuman atau dalam bentuk suntikan berbagai macam. Al-muhim ini masuk ke dalam kategori kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan itulah khamr. Memabukkan itu bukan cuma sekedar hilang akal seseorang, tapi dia mendapati tarab, yakni keindahan, kenikmatan tersendiri ketika dia meminumnya dan mengonsumsinya. Bukan cuma sekedar menghilangkan akal seseorang, tapi dia mendapatkan kenikmatan tersendiri sehingga dengannya dia ketagihan. Mau diulangi lagi. Walaupun pada awalnya dan pada dasarnya tubuhnya itu menolak. Khamr itu jelek, habis. Jadi jasad manusia ini tidak cocok dengannya. Sehingga dia menolak sesungguhnya. Cuma karena jasad ini sudah dicekoki terus demikian dan demikian. Maka ada sifat toleransi dari jasad ini terhadap apa yang dimasukkan terus-menerus ke dalamnya. Yang pada hakikatnya khamar ini akan merusak. Dan tidak bisa dia lebih baik keadaannya kecuali senantiasa mengonsumsinya. Sehingga dia sedikit kelihatan lebih segar, lebih bugar, lebih ini, lebih itu. Pada hakikatnya dia sakit. Ketika dia tidak mengonsumsinya, dia sama seperti ayam yang sakit. Anda tahu lihat yang namanya ayam sakit. Barakallahu fikum. Tidak segar, tidak lincah. Dan akhirnya berada pada tingkat ketergantungan. Kelihatan dan nampak dungu dia. Baik. Kalau dia tidak mengonsumsinya. Maka ini sesungguhnya khamr merusak akal, merusak agama dan merusak harta seseorang. Barakallahu fikum. Yang semuanya ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dilarang minum khamr? Karena merusak. Merusak harta, merusak akal, merusak agama seseorang. Maka ditegakkan hukum had bagi para peminum khamr. Bukan cuma sekedar slogan. Tapi pasang baliho besar-besar, berhenti juga gate. Tidak ada manfaatnya. Tukang bagat bilang, ngoni itu berhenti bagate. Turang terus jo. Nah, buang-buang duit. Sekedar pasang baliho. Nah, kalau mau tutup itu, barakallahu fikum, pabrik-pabrik khamr. dan siapa yang kedapatan memang diberlakukan hukum had atasnya, memang berhenti. Kalau enggak akan biasa khamar ini dan merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak pernah terjadi yang namanya ketenangan. Tiap hari ada kerusuhan. Baik. Apa enak kalau ada di tetangga kita bakuku, bamaki, tengah-tengah malam? Kan tak enak. Tidur jinnya langsung terbangun. La haula wa quwwata illa billah. Setelah itu tidak bisa lagi tidur. Oleh karena itu syariat kita sangat menjaga. Baik. Ketika syariat ini betul-betul dijalankan, maka kehidupan bermasyarakat sangat-sangat aman, nyaman, sentosa, damai. Cuma karena tidak dijalankan, ya beginilah akhirnya. Baik. Orang berantem gara-gara minum khamar. Kuliah subakuku, wahai, di memaki, pemai. Keluar orang dari rumahnya, berhenti ngana. Apa ngana? Sudah berantem, sudah. Selesai. Baku tikam lah, apalah. Subhanallah. Inilah kehidupan masyarakat kita. Tidak bisa kita pungkiri. Kenyataannya memang demikian. Baik. Makanya syariat kita memberlakukan ini fi haddi syaribil khamr, supaya ada efek jera. Wa fi hiddatu masail, al masalatu ula ta'riful khamr wa hukmuhu wa hikmatu tahrimihi. Pengertian khamr, apa itu khamr? Hukum khamr, hikmah kenapa dilarang minum khamr? Apa tidak ada manfaatnya? Ada manfaatnya. Baik. Ada manfaatnya. Cuma dosanya lebih besar dan mudaratnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Manfaatnya untuk orang-orang tertentu, sementara kejelekannya untuk orang banyak. Manfaatnya untuk orang, pada pedagang-pedagang. Untung banyak mereka, produsennya. Kejelekannya untuk masyarakat kaum muslimin. Terjadinya kecelakaan karena orang khamar. Habis bah minum kok naik motor. Jalan sumpah belok dia masih tere. Kalau jadi dia bagi pohon mangga atau tembok. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Ta'riful khamar, pengertian khamar. Al-khamr lughatan kullu ma khamara al-aqla aw ghattahu min ayyi maddatin kana. Ini definisi secara bahasa. Semua apa saja yang menutupi akal seseorang. Baik. Khamr. Ayat gattahu, menutupi akalnya. Min aimada, tingkat dari materi apapun yang dia minum, dia konsumsi. Mau dia suntikan, mau dia pil, mau dia minuman, mau dia asap yang dia hisap atau yang dihirup. Apapun itu. Wa syar'an kullu ma askara sawa'un kana asiran atau naqi'an min al-'inabi atau ghairihi atau matbukhan atau ghairu matbukhin was sukr huwa ikhtilatul aql wal muskir huwa asy-syarab alladhi ja'ala sahibahu sakran was sakran khilafus sahi. Secara syar'i kullu ma askara, semua apapun itu yang memabukkan, sama saja. Taib. Asiran atau naqian, perasan seperti anggur diperas kemudian difermentasi sedemikian rupa dicampur ini jadilah dia khamar. Naki'an sama kurang lebih dari inab. Augerhi atau yang lainnya, dari beras, dari madu, dari air nira, dari apapun. Tapi melalui proses fermentasi sehingga dia bisa memabukkan. Omat buhan atau sesuatu yang dimasak atau tidak dimasak. Wasukr, mabuk itu adalah ikhtilatul akal, tercampurnya akal seseorang, tidak bisa fokus. Tapi hilangnya akal tercampur. Dia lihat tiang listrik sama seperti polisi. Atau motor, dia kira temannya. Anak pernah lewat, kemudian ada orang mabuk. Dia maki-maki di pemotor. Pemar ngana. Kita suruh bilang ngana begini. Dia maki-maki. Dia marah-marahi. La haula quwwata illa billah. Dalam kondisi mabuk. Wal muskir, yang memabukkan itu huwa syarabul ladzi ja'ala sahibahu sakran, minuman yang menjadikan orang yang meminumnya itu mabuk. Wasakran khilafus sahi. Sakran, orang mabuk itu ya lawannya dari orang yang sahi ini terjaga. Jadi benda apapun itu, materi apapun itu, kalau dia memabukkan maka dia dikategorikan khamr. Kalau lem itu memabukkan, lem apa ini? EH bone, ya. Tapi pokoknya kurang lebih lah. Tapi yang semisal itu, kalau itu juga memabukkan haram hukumnya. Tapi merusak kesehatannya, merusak akalnya. Hukum khamri at-tahrim. Hukum khamr ini haram. Wa kadza sa'irul muskirat, dan semua perkara-perkara yang memabukkan haram hukumnya. Fakullu muskirin khamrun, karena semua yang membawakan itu adalah khamr. Fala yajuzu syurbul khamr sawa'un kana qalilan aw katsira, maka tidak boleh meminum khamr apakah itu banyak atau sedikit. Wa syurbuhu kabiratun minal kabair, meminum khamr ini merupakan dosa dari dosa-dosa besar. Wal khamru muharramatun bil kitab wa sunnati wal ijma', khamr ini, minuman keras ini, muharramatun, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi melalui kitabnya, melalui sunnahnya dan kesepakatan kaum muslimin. Liqauli taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini ayat yang memponis, barakallahu fikum, haramnya khamr setelah sekian tahapan-tahapan yang dilalui oleh kaum muslimin. Karena di zaman itu khamr masih diminum dan biasa diminum. Barakallahu fikum. Bertahap demi tahap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengurangi sampai turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini untuk mengharamkan secara total. Baik. Dulunya bahkan masih ada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam berperang dalam keadaan masih ada khamar di sisa-sisa khamar di dalam perut mereka. Waktu itu memang belum diharamkan secara total khamar tersebut. Nanti setelah diturunkannya ayat ini baru diharamkan secara mutlak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamar ini dan maisir judi, wal ansabu wal azlamu, kurang lebih sama, nusub, yakni patung berhala, wal azlam, undian, rijusum min amali syaitan, ini semuanya najis dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Coba perhatikan baik-baik, Allah Subhanahu wa taala menggandengkannya dengan keberuntungan ketika kita menghindarinya. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah oleh kalian agar supaya kalian beruntung. Artinya kapan Anda masih melakukan ini, Anda tidak akan pernah beruntung. La haula wa la quwwata illa billah. Apalagi di daerah kita ini khamar itu luar biasa. Hari-hari besarnya kaum muslimin, khamar diminum secara terang-terangan. La haula quwwata illa billah. Apalagi hari besarnya orang-orang kufar, mereka lebih terang-terangan lagi meminumnya. Di pinggir-pinggir jalan kaum muslimin meminum khamr, seakan-akan mereka bangga mempertontonkan, seakan itu suatu yang sah-sah saja, boleh-boleh saja mereka lakukan. Padahal muslim mereka. La haula wa illa billah. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Syarat keberuntungan harus menjauhi ini semua. Fal amru bil ijtinabi at-tahrim, perintah untuk menjauhinya ini menunjukkan tentang haramnya. Wali hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu syarabin askara fahu haram. Juga hadis Aisyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syarabin askara fahu haram. Semua minuman yang memabukkan maka itu haram. Mau dikatakan dan diberi nama apapun, kalau itu memabukkan maka tetap khamar. Mau diberi nama kesegaran ya tetap khamar. Mau dikatakan dan diberi nama bir, bir itu kebaikan. Mau diberi nama bir, tetap haram hukumnya. Barakallahu fikum. Apapun mereknya, apapun namanya, itu tetap haram hukumnya. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar marfu' ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan itu adalah khamr dan semua khamr itu adalah haram. Wala hadithu fi tahrimiha wa tamfiri minha katiratun jidda tablughu at-tawatur. Dan hadis-hadis tentang pengharamannya, wa tamfir minha, dan peringatan untuk menjauhinya sangat-sangat banyak sekali sampai ke derajat hadis mutawatir. Wa qad ijma'atil ummah ala tahrimiha, dan disepakati oleh umat ini tentang keharamannya. Sepakat umat tentang haramnya khamr. Baik. Orang barakallahu fikum tidak langsung meminumnya. Baik. Orang akan dekat-dekat dengan peminum khamr. Itu awal mulanya. Melalui suhbah, pertemanan, perkawanan. Kapan dekat dengan orang yang minum khamr, lambat laun juga dia akan minum khamr. Dia akan ditawari untuk meminumnya. Coba kuai, satu slok hijau. Ah perempuan nganan, ganti baju mana, pakai daster jo. Dipermalukan seperti itu agar supaya tergugah dia untuk meminumnya. Nah, perempuan nganan bancingan, minum kuat cuma sedikit, takut dosa nanti tak yang tanggung. Dosa. Begitu mereka itu akhirnya. Walaupun muntah-muntah, walaupun saya kapal, walaupun bagaimana, tetap la haula wa illa billah. Perlahan dan pasti ketika dia tetap bersama dengan orang-orang yang seperti itu, dia akan menjadi peminum khamr. Baik. Masya Allah. Al-hikmatu fi tahrimil khamr. Hikmah diharamkannya khamr. Laqad an'ama Allahu 'azza wa jalla 'alal insani bi ni'amin katsira. Sungguh Allah telah memberikan nikmat untuk umat manusia dengan nikmat yang sangat banyak. Minha ni'matul aql. Di antaranya nikmat akal ini. Allati mayyazahu biha an sa'iril makhluqat. yang Allah Subhanahu wa taala bedakan manusia ini dari semua makhluk-makhluknya. Baik. Walamma kanatil muskiratu min sya'niha. Baik. An tufqida al-insan ni'mat al-aql wa tuthiru ash-shahna wal-baghdha'a bain al-mu'minin wa tasuddu an as-salati wa an dhikrillah harramha ash-shari'. Maka ketika minuman-minuman haram ini, khamar-khamar ini, keadaan dia antuf kedal insan nikmat al-aql, menghilangkan dari manusia ini nikmat akal. Barakallahu fikum. Nikmat akal. Fal khamru khataruha 'adzim, wa tuthiru ash-shahna wal baghdha'a bainal mu'minin. Dan khamar ini akan tuthiru, apa tuthiru itu, yakni isarah, yakni memunculkan asyahna, kebencian, permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti kita contohkan tadi, ketika tengah-tengah malam so ada yang baku kuba maki, barakallahu fikum, kemudian sesuatu tidak bisa tidur gara-gara terganggu, kemudian ditegur. Kemudian terjadi pertengkaran, perdebatan, kemudian terjadi perkelahian, terjadi pembunuhan, wala haula wala quwwata illa billah, dan seterusnya. Ini akibat apa? Akibat khamar. Dan banyak sekali kejelekan yang muncul karena apa? Karena khamar ini. Dengan khamar orang bisa membunuh, orang bisa berzina, barakallahu bikum, orang bisa, barakallahu bikum, wala haula wala quwwata illa billah, berkata dusta, bahkan berkata kufur, wal iyad billah. Wa tasuddu anis salati wa an dzikrillah. Khamar ini menghalangi orang dari melakukan salat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena kejelekan yang sangat banyak dari khamar ini, harramah syari'. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Fal khamru khataruha 'adzim wa syarruha jasim. Khamar ini bahayanya sangat besar dan kejelekannya sangat banyak besar pula. Fahiya matiyatus syaitan allati yarkabuha lil ittirari bil muslimi lil idrari bil muslimin. Maka khamar ini adalah tunggangannya syaitan, yang dia kendarai, yang dia tunggangi untuk menyebarkan kemudaratan di tengah kaum muslimin. Qala Allah taala, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a bil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anil salati. Fahal antum muntahun? Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-adawa. Sesungguhnya syaitan itu menginginkan untuk menjadikan di antara kalian permusuhan dan kebencian gara-gara khamr. Khamr ini menjadikan permusuhan dan kebencian di tengah-tengah kaum muslimin. Wal maisir, barakallahu bikum. Demikian juga maisir, barakallahu bikum, menjadikan kalian berjudi. Wa yasuddakum an dzikrillah, menghalangi kalian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari menegakkan salat. Fahal antum muntahun, adakah di antara kalian yang mau berhenti? Masya Allah. Kejelekan-kejelekannya sangat banyak. Adapun keberuntungannya hanya untuk orang-orang tertentu, sementara kejelekannya merata. Baik. Coba perhatikan itu orang-orang yang di rumah sakit ini, yang terjadi kecelakaan rata-rata dan kebanyakannya, barakallahu fikum, orang-orang mabuk. Baik. Orang-orang mabuk. Baik. Dan terkadang kita lewat ini jalan subuh misalnya dari Ketang Baru ke sini. Baru saja ini tak guling nih oto, keluar dari mobil tersebut orang yang sama seperti orang dungu, bawa khamr keluar. Dia sudah tabrak pohon, sudah guling itu otor. Keluar satu-satu dalam kondisi tidak berakal wal iyadu billah. Baik, kita cukupkan sampai sini, barakallahu fiik. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah besok kita besok insyaallah ada muhadharah. Baik, untuk ikhwanuna yang dari Palu. Baik, tentang masalah suhbatus salihin atau suhbatul akhyar. Baik, berkawan berteman dengan orang-orang saleh atau orang-orang terbaik. Ini jalan yang harus kita jalani dan kita lewati untuk mendapatkan kebaikan. Barakallahu fikum. Insyaallah pada isya waktu-waktu seperti ini. Tapi besok biidznillah tabaraka wa taala. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Inna syabla ilaihi la nasratu.